إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فكما تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن موضوع هذه المحاضرة وعنوان هذه المحاضرة هو هم العدو فاحذرهم، الشيعة الشنيعة وجرائمهم المريعة، يعني جرائمهم ضد أهل السنة. الشيعة فرقة من الفرق التي خرجت عن الصراط المستقيم وخرجت عن الأصل، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأن الله عز وجل حينما أتم هذا الدين وأكمل النعمة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام يعني أبيض لا تشوب شائبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته من التفرق والاختلاف، فقال: إنه من يعش منكم بعدي، يقول للصحابة وبعضهم أدرك الفتن، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ليس اختلافا قليلا بل كثيرا، وهذا الاختلاف الكثير فسره النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الافتراق، حديث الافتراق المشهور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود والنصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73، يعني أكثر من افتراق اليهود والنصارى، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة، يعني كلها في جهنم هذه الفرق، يعني 72 فرقة في جهنم وفرقة واحدة ناجية في الجنة. فالصحابة رضي الله عنهم حريصين على الخير، يسألون عن الفرقة الناجية حتى يتمسكوا بها ويتشبثوا بها ويكونوا عليها. قالوا: من هي يا رسول الله؟ من هي الفرقة الناجية؟ قال: هم الذين ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو المعيار. فالشيعة فرقة من الفرق الكثيرة الهالكة الضالة المنحرفة عن الكتاب والسنة وعن الصراط المستقيم، لأنهم ليسوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طبعا اخترق الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، خصوصا بعد في نهاية خلافة علي بن أبي طالب. في خلافة علي بن أبي طالب ظهرت الخوارج وظهرت الشيعة وظهر الاختلاف، وكان قبل ذلك بقليل في زمن عثمان حينما ظهرت الخوارج بمؤامرة عبد الله بن سبأ الذي ألب هؤلاء الخوارج وقتلوا عثمان رضي الله عنه، قتل مظلوما، وعلي رضي الله عنه قتل مظلوما. فظهرت الشيعة بمكائد ودسائس يهودية، يعني أصل التشيع مكيدة يهودية كادها رجل من صنعاء من اليمن، أم حبشية أم يهودية اسمه عبد الله ابن سبأ. يحاول الشيعة أن ينكروا شخصية ابن سبأ، لكن هو أصل التشيع. يعني التشيع هذا المذموم الممقوت اللي خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما ظهر في زمن علي ولا ظهر في زمن الصحابة، إنما ظهر بعد ذلك. وهذا عبد الله بن سبأ الحميري الملقب بابن السوداء أظهر القول بالرجعة وبالوصية ليحدث فتنة في الأمة. الوصية أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي بالخلافة، والرجعة أن علي سيرجع بعد موته ومقتله وسيحاكم أبي بكر وعمر والصحابة ويعني يقيم الحد على من سلب الخلافة بزعمهم. فاختلاف الصحابة رضي الله عنهم اللي وقع بينهم اللي كان فريق مع علي وفريق مع معاوية، هذا معذورين فيه لأنه كان عن تأول واجتهاد، كان عن تأول وعن اجتهاد، وما خرجوا عن الصراط المستقيم ولا خرجوا عن السنة والجماعة، وإنما يبدأ التشيع المذموم الممقوت الذي اكتوت الأمة الإسلامية بناره وإلى هذه الساعة وإلى أن يشاء الله منذ قام عبد الله بن سبأ بفتنته حينما زعم أن علي إله. ولهذا السبئية جماعة عبد الله بن سبأ هم أصل النصيرية العلوية الذين يحكمون الآن في الشام ويقتلون المسلمين شر قتلة، وهم غلاة الشيعة. والشيعة الاثنى عشرية رغم أنهم يكفرون النصيرية لكن الآن التقوا معهم وتحالفوا معهم لأن عدوهم المشترك واحد وهو السني. والشيعة يتحالفون مع إبليس إذا كان ضد السني، إذا كان إبليس ضد السني وهو كذلك فهم يوالون إبليس ويتحالفون مع إبليس نكاية في السنة. حضرين رحمة الله سبحانه وتعالى، Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepada Allah, kemudian minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari kejahatan pribadi kita dan diri kita dan keburukan amalan-amalan kita, beliau hafizahullah taala mengatakan, sebagaimana yang antum semua ketahui bahwasanya tema kajian kita pada kesempatan sore hari ini adalah Syiah adalah musuh yang hakiki, maka waspadailah mereka beserta kejahatan-kejahatan mereka terhadap Ahlus Sunnati wal Jamaah. Syiah merupakan kelompok dari kelompok yang keluar dari jalan yang lurus, yang keluar dari prinsip manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Allah tabaraka wa taala setelah menyempurnakan agama ini dan melengkapkan dan melengkapi nikmatnya, maka Islam ditinggalkan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan putih bersih, terang benderang. Sebagaimana dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam, laqad taraktukum 'alal bayda. Aku telah tinggalkan kalian agama ini dalam keadaan putih bersih. Siangnya atau malamnya bagaikan siangnya, dan tidaklah seorang menyimpang sedikit pun melainkan pasti akan celaka dan binasa. Maka Rasulullah SAW mengingatkan umatnya akan perpecahan yang begitu banyak, sebagaimana dalam sabdanya, innahu may ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya orang-orang hidup di antara kalian setelahku. Nabi SAW mengucapkan hal ini kepada para sahabat dan orang-orang setelah sahabat, dan para sahabat sendiri menemui fitnah tersebut. Maka Nabi katakan, fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat banyaknya perbedaan dan perselisihan. Perbedaan dan perselisihan yang banyak ini telah ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadisul iftiraq yang terkenal, yaitu hadis perpecahan umat. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu wan nasara ala 72 firqah. Yahudi dan Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok. وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ. Adapun umatku ini akan terpecah menjadi 73 kelompok, 73 golongan. Tentu perpecahan umat Nabi Muhammad SAW lebih banyak dari perpecahan Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi SAW katakan, كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ, semuanya di neraka kecuali satu. Bayangkan di sini 72 diancam neraka jahannam, hanya satu yang selamat. Dan sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang giat, orang-orang yang semangat ingin mengetahui kebaikan dan kebenaran. Maka mereka mengatakan, qalu man hiya ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah yang satu tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, humul ladzi ma ana alaihi wa ashhabi, mereka adalah orang-orang yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku seperti hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi patokan, inilah menjadi barometer dan tolak ukur kebenaran tersebut. Maka Syiah di antara kelompok yang celaka, kelompok yang sesat, kelompok yang menyimpang dari Al-Kitab was Sunnah, kelompok yang menyimpang dari siratul mustaqim, karena mereka tidak berjalan dengan apa yang telah dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tentu kita mengetahui perpecahan ini terjadi di akhir khilafah Ali bin Abi Thalib, atau di zamannya Ali bin Abi Thalib. Muncul Khawarij, muncul Syiah. Dan tentu juga perselisihan terjadi di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tentunya ini karena persekongkolan dan perbuatan dan tipu daya yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi, sehingga Uthman bin Affan terbunuh dengan penuh kezaliman. Demikian juga Ali bin Abi Thalib terbunuh dengan penuh kezaliman dari orang-orang tersebut. Munculnya Syiah ini merupakan tipu daya dan susupan disusupi oleh musuh yaitu Yahudi. Namun Syiah berusaha untuk mengingkari siapa pribadinya Abdullah bin Sabah, yang mana dia adalah salah seorang Yahudi Sana'a Yaman, ibunya seorang Habasyi Yahudiyah. Tetapi itulah dia hakikat dan dasar dari munculnya Syiah tersebut. Abdullah ibn Sabah Yahudi, dia telah memunculkan ucapan-ucapan dan pendapat-pendapat yang berselisihan dengan mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di antaranya adalah aqidatul raj'ah wal wasiyah. Al-wasiyah adalah bahwasanya Nabi SAW telah mewasiatkan dalam pandangannya bahwasanya yang menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang namanya aqidatul raj'ah adalah bahwasanya Ali bin Abi Thalib akan kembali setelah kematiannya, hidup kembali dan akan menghukum orang-orang yang menyelisihinya dan merebut kepemimpinan darinya, seperti akan menghukum Abu Bakar, akan menghukum Umar, dan menghukum siapa saja yang terlibat yang mengakibatkan perpecahan dan perselisihan umat ini. Tentu kita sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah memahami dan mengetahui bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya terjadi di tengah-tengah mereka perselisihan. Perselisihan mereka berangkat dari ijtihad, berangkat dari ilmu. Maka mereka diberi uzur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan perselisihan mereka tidaklah mengeluarkan mereka dari siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya Rasulullah SAW. Mulainya at-tasyayyu' Syiah yang tercela ini dari zaman dahulu sampai kiamat tiba, ini berangkat dari pemikiran yang disusupi oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi ketika dia mengatakan bahwasanya Ali adalah Tuhan. Ali adalah ilah. Dan as-Sabaiyah, ya, disandarkan kepada Abdullah bin Sabah al-Yahudi, dikatakan kelompok as-Sabaiyah, merekalah dasar dari kelompok Syiah An-Nusairiyah yang menguasai Suriah sekarang ini. Yang mana Nusairiyah ini merupakan kelompok ekstrimnya Syiah yang telah dikafirkan oleh Syiah Al-Itsna Asyariyah atau Rafidah. Tetapi meskipun dikafirkan oleh Syiah Al-Itsna Asyariyah Rafidah, kelompok Nusairiyah ini ketika melawan Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka bersatu padu. Karena sebagaimana kita mengetahui bagaimana iblis, ya, dan sekutu-sekutunya ketika melawan orang beriman, ketika melawan Ahlus Sunnah, maka mereka pun bersatu padu demi membantah dan melawan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Idzan mansya' at-tasyayyu' mansya' yahudi. Sina'ah يهودية فبركة يهودية واليهود كما قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يكيدون للإسلام من أول يوم فكل الحركات المعادية للإسلام والمدسوسة في الإسلام والحركات التي خرجت عن الصراط المستقيم لو بحثت تجد منشأها يهودي أو نصراني، لأن أصل الضلال وأصل الانحراف من سبيلين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من سبيلين، السبيل الأول سبيل اليهود المغضوب عليهم، والسبيل الثاني سبيل النصارى الضالين. ولهذا أمر المسلم 17 مرة في الصلاة المكتوبة فقط أن يستعيذ من هذين السبيلين، لا تقوم له صلاة إلا إذا استعاذ من سبيل اليهود المغضوب عليهم وسبيل الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقبل ذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والذين أنعم الله عليهم بينهم الله في سورة النساء حيث قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم والصديقين وعلى رأسهم أبي بكر والشهداء وعلى رأسهم عمر لأن عمر رضي الله عنه شهيد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اهتز أحد فضربه برجله الشريفة وقال اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان وكان عليه الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان وهذا يؤكد أن عمر شهيد وعمر رضي الله عنه عدو الرافضة لأنه هو الذي أسقط أمبراطوريتهم الفارسية وكل هذا الغضب والحنق والعداوة لعمر لا لأن اسم عمر لا لأن عمر الفاروق هو الذي أسقط الأمبراطورية الفارسية المجوسية والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده وإذا ذهب قيصر فلا قيصر بعده ولم تقم ولن تقوم لهم قائمة بإذن الله ما دام هناك من يمضي على سنن الصحابة في الجهاد والدعوة والعلم والتعليم وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه فإذا التشيع أصلا مكيدة ومؤامرة يهودية قادها عبد الله ابن سبأ الملقب بابن السوداء اليهودي اللي هو من أهل صنعاء واللي زعم وأشاع بأنه علي إله وعلي رضي الله عنه غضب كيف يقول عنه إنه إله ورب وأمر غلام له اسم قنبر فخد أخاديد وأشعل فيها النار وألقى السبئية في النار هؤلاء وفر عبد الله بن سبأ فر من القتل أحرقهم بالنار علي رضي الله عنهم هؤلاء السبئية اللي هم غلاة الشيعة ابن عباس أنكر على علي أن يحرقهم بالنار وقال هلا قتلتهم لأنهم ازدادوا فتنة به وقالوا لا يحرق بالنار إلا الجبار فازدادوا به فتنة وندم علي رضي الله عنه على تحريقهم بالنار ورجع إلى قول ابن عباس الحبر العالم الرباني فإذا أصل التشيع يهودي هذا ينبغي أن تعرفوه ولهذا هناك تلتقي مصالح الشيعة الرافضة مع مصالح اليهود في أنهم عدوهم مشترك الإسلام الصحيح الإسلام السني بل مصالح الرافضة الشيعة تلتقي مع مصالح اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والعلمانيين وكل أعداء الإسلام هناك تحالف هناك تحالف مجوسي إيراني يهودي نصراني شيوعي وثني ضد الإسلام في كل مكان ولهذا تاريخ الشيعة والتشيع أسود على مر التاريخ. على مر التاريخ لم ينصروا الإسلام ولم يجاهدوا أعداء الإسلام. على مر التاريخ هم أعوان لأعداء الإسلام، لأعداء أهل السنة والجماعة. وسنستعرض تاريخ الشيعة الأسود منذ نشأوا وإلى عصرنا هذا في تحالفهم وتآمرهم وخيانتهم لأهل السنة والجماعة ووقوفهم جنبا إلى جنب مع أعداء أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، ووقوفهم متفرجين على ذبح أهل السنة، بل مشاركين في ذبح أهل السنة بأبشع أنواع القتل والذبح. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك هذه الأمة هملا ولا سبهللا، بل بين المنهاج الحق حتى تكون الأمة على بينة، وذلك حينما خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن اليمين وعن الشمال كثيرة، ووضع يده على الخط المستقيم وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل. على كل سبيل شيطان يدعو لنفسه. ثم تلا قول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه الآية فسرها الحديث الذي ذكرناه آنفا. اختلفت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ الفرقة الناجية. قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو المعيار، هذا هو الكشاف، ما أنا عليه وأصحابي. كل هذه الفرق: خوارج، شيعة، معتزلة، أشاعرة، صوفية، قدرية، سمي ما شئت، كل هذه ليست على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا وإن كانوا من أهل القبلة لكنهم ليسوا من أهل السنة. ينبغي أن نفرق بين أهل القبلة وأهل السنة. فالخوارج من أهل القبلة والرافضة من أهل القبلة، ولكنهم ليسوا من أهل السنة، خالفوا أهل السنة في أصول الدين، في أصول المعتقد، في أصول الإسلام. قد يقول قائل: يا لماذا تنقمون على الشيعة والرافضة؟ طيب ما هم مسلمين يحجون ويعتمرون ويستقبلون قبلتنا ويقرؤون قرآننا ويتسمون بأسمائنا. نقول: هم في الظاهر ولكنهم في الباطن ليسوا معنا وليسوا منا، هم يعادوننا ويحاربوننا، هم يشككون في قرآننا، فالقرآن الذي تكفل الله بحفظه يشككون فيه ويقولون بأن هذا القرآن ليس هو القرآن. القرآن الذي أنزل على رسول الله هو 11,000 آية وكذا 17 بل قالوا 17,000 آية يعني في نقص نحو 11,000 آية. طب أين هذا النقص؟ بعضهم يقول هو عند القائم يعني عند الذي في السرداب الإمام آخر الزمان، وبعضهم يقول أكلته غنمة عائشة، كأنها غنمة عائشة كان يعني شغلها أكل أوراق المصاحف. خرافات وأكاذيب، هم لا يأخذون بالسنة لأن السنة عندهم نقلت عن أناس ارتدوا عن دينهم إلا 12 رجلا، و12 رجل لا يبلغ فيهم التواتر ولا يكفي لحمل الكتاب والسنة. هم يشككون في الرسالة نفسها، فبدل أن يسلموا على اليمين وعلى الشمال يضربون على أفخادهم ويقولون خان الأمين خان الأمين، وهم يعتقدون أن جبريل عليه السلام أمر بالرسالة إلى علي فحولها إلى محمد، وهذا كفر، هذا كفر أكبر، لأنهم إذا كانوا يعتقدون أن الرسالة لعلي وجبريل حولها إلى محمد صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنهم يطعنون في الله، لأن الله سكت عن فعل جبريل، الله لم يعاقب جبريل على هذه الخيانة. وهم كذلك يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخذ ما ليس له، ويفضلون علي على النبي ويعتقدون أنه هو الأولى بالنبوة، فكل هذا كفر، ليس كفر واحد بل كفر بعضه فوق بعض. ثم يأتي منا من يقول إنهم إخواننا، والله ليسوا إخواننا، لأن الله يقول إنما المؤمنون إخوة، وهل إخواننا من يذبحنا ومن يقتلنا ومن يحرق مساجدنا؟ هل إخواننا من ينحر أطفالنا ويغتصب نساءنا؟ هل هذا ممكن أن يكون أخ لنا؟ هل أخونا من يفرح بمصائبنا؟ هل أخوك من يقف مع عدوك ويتفرج على ذبحك ويتآمر عليك مع أعدائك على مر التاريخ؟ على مر التاريخ. وهذا النظام النصيري المجرم قتل من الشعب السوري الآن أكثر من 500,000 في 5 سنوات، وهجر ملايين، هجر ملايين من أهل السنة من سوريا، حتى صار أكثر من 50% الشعب السوري في المخيمات وفي العراء، واضطهد أهل السنة وسامهم سوء العذاب. فهؤلاء هم العدو حقا، وهم أعداؤنا أشد من عداوة اليهود والنصارى وكل قوى الكفر. اليهود لا يقتلك على الاسم، لأنه اسمك عمر واسمك عثمان وأبو بكر، هؤلاء يقتلون على الاسم، يقتلون على الهوية. اسمك عمر يعني ذبح، اسمها عائشة يعني ذبح، عداء تاريخي، أحقاد يتوارثونها ويورثونها لأبنائهم ويرضعونهم الحقد، تطهير عرقي ضد أهل السنة، لأن لهم أطماع في المنطقة كلها في العالم الإسلامي كله، لهم أطماع في بلادكم هذه، ولهم نشاط خبيث. ولهذا ينبغي أن تحذروا يا أهل إندونيسيا، يا أهل السنة، أن تحذروا هؤلاء، لأنهم عندهم مبدأ التقية، التقية أو التقية، يتظاهر لك بأنه يحبك وأنه معك، وهو في الحقيقة يطأ على ظلك ليغيظ ليشفي غيظ قلبه يتفل على ظلك ليشفي غيظ قلبه يحاول أن يؤذيك بأي طريقة يتمنى لك العنت وإذا كانت الصول والجول له يبطش بك أشد البطش إذا كان ضعيف هكذا الرافضة الشيعة إذا كانوا ضعفاء يتمسكنون ويتظاهرون بالمسكنة وأنهم مع الأخوة الإسلامية وأنهم الموت لأمريكا والموت لإسرائيل ويتظاهرون بأنهم مع القضايا المسلمين وكله كذب كله كذب وكله خداع فلهذا كانت محاضرتنا هذه هم العدو فاحذرهم هم العدو الحقيقي أيها المسلمون إن رحمة الله سبحانه وتعالى dengan demikian awal kemunculan Syiah adalah Yahudi. Maka Syiah itu merupakan produk Yahudi. Dan Yahudi sebagaimana Allah Tabaraka wa Taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Walan tardu 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak pernah akan ridha Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Maka mereka membuat tipu daya terhadap Islam sejak kemunculan mereka pertama. Maka seluruh penyimpangan dan pergerakan yang menyusupi Islam dan kaum muslimin ini semuanya berangkat dari Yahudi. Dasarnya Yahudi Nasrani. Dan tentu sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebab kesesatan itu dari dua jalan. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin." Bukan jalannya orang-orang yang kaum murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Al-maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla adalah Yahud. Adh-dhallin, orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Pembacaan suratul Fatihah diperintahkan setiap muslim untuk membacanya minimal 17 kali sehari semalam. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Taala dari dua jalan kesesatan ini, yang mana salat tidak akan sah tanpa kita membaca perlindungan tersebut. Dan pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Taala sebutkan, "Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim." Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu jalannya orang-orang yang telah kuberikan nikmat. Maka orang-orang yang telah diberikan nikmat, Allah Subhanahu wa Taala perjelas dalam surat An-Nisa. Dalam firman-Nya, "Mayuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Tabaraka wa Taala dari kalangan para nabi. Yang menjadi penghulu para nabi itu di sini adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was-siddiqin, dan orang-orang yang jujur yang membenarkan agama ini. Dan penghulunya orang-orang yang siddiq adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid. Dan penghulunya yang syahid di sini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Hal ini dipertegas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menaiki gunung Uhud, maka Uhud itu pun bergetar. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ketika berada di atas Uhud, "Uthbut ya Uhud." Nabi katakan, "Wahai Uhud, diam engkau. Fa innama 'alaika nabi." Sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, itu nabi kita sallallahu alaihi wasallam. "Wasiddiq," ada seorang siddiq, yaitu Abu Bakar. "Wasyahidan," yaitu dua yang syahid, yaitu Umar ibn Khattab, kemudian Uthman ibn Affan radhiyallahu anil jami'. Ayuhal muslimun rahmatullah azza wa jalla, Umar radhiyallahu anhu adalah musuhnya orang-orang Syiah. Bukan karena pribadinya, tetapi dimusuhinya Umar radhiyallahu anhu karena apa? Dialah yang menjatuhkan imperialis Persia. Kerajaan Persia dijatuhkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka seluruh kemarahan ini dan permusuhan ini ditumpahkan dan dituangkan karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menghancurkan kerajaan mereka dan kekuasaan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang sahih yang artinya apabila telah hancur Kisra, tidak akan ada lagi Kisra selanjutnya. Dan apabila hancur Kaisar, tidak akan ada lagi Kaisar selanjutnya. Maka ketahuilah wahai kaum muslimin, ini berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kerajaan Persia sekuat apapun mereka untuk bangkit kembali untuk menguasai dunia, tidak pernah akan mereka bangkit selama ditegakkannya jihad fi sabilillah, selama ditegakkannya dakwah, dan selama ditegakkannya pengajaran tentang sunnah dan tauhid ini, mulainya sejak jatuh yang dijatuhkan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai hari kiamat, mereka tidak pernah akan bisa bangkit lagi. Dengan demikian, Syiah merupakan asal muasalnya datang dari Yahudi yang dicetuskan oleh Abdullah, yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba, yang diberi gelar Ibnu Sauda, anaknya si hitam al-Yahudi dari Son'a al-Yaman, yang telah mengatakan bahwasanya Ali adalah Tuhan. Dengan statement tersebut dan ucapan tersebut, Ali bin Abi Thalib sangat marah sehingga dia memerintahkan budaknya Kumbur untuk membuat parit yang besar, lalu dinyalakan api yang begitu besar dan dilemparkan pengikutnya Abdullah bin Saba ke dalam parit yang berisikan api tersebut. Larilah Abdullah bin Saba sehingga dia tidak bisa terbakar. Namun kejadian tersebut justru akan menambah keyakinan mereka bahwasanya benar-benar Ali ini menjadi Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengimani satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api. Sementara Ali menyiksa kita dengan api, maka benar-benar Ali ini menjadi Tuhan, kata mereka. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, habrul ummah, ulamanya umat ini, menasihati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan mengingkari perbuatannya yang membakar pengikutnya Abdullah bin Saba dengan api. Maka Ibnu Abbas mengatakan, coba sekiranya engkau bunuh saja mereka, jangan dibakar. Maka Ali bin Abi Thalib menyesal atas perbuatannya dan dia mengikuti pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardahu. Ayuhal muslimun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini kenali dan ketahui bahwasanya asal dari As-Saba'iyah, pengikut Abdullah bin Saba Asy'ah Ar-Rafidah, ini berasal dari Yahudi. Dan mereka memusuhi kaum muslimin, bersepakat dengan orang-orang kafir, bersekongkol dengan orang-orang kafir. Bahkan mereka melakukan persekongkolan, kesepakatan ya dengan Yahudi, Nasrani, komunis, ya, sekuler dan musyrikin. Semuanya ini mereka lakukan untuk membendung kekuasaan kaum muslimin dan membendung Islam dan kaum muslimin. Bahkan ada suatu perkumpulan, persekongkolan, kesepakatan Iran bersama Yahudi, bersama Nasrani, ya, terang-terangan di seluruh tempat bagaimana mereka menghadang perjuangan kaum muslimin dan menghadang Islam. Dan sejarah Syiah telah membuktikan bahwasanya sejarah mereka hitam kelam. Sepanjang sejarah, tidak pernah mereka sama sekali membela kaum Islam. Tidak pernah sama sekali mereka membela kaum muslimin. Justru mereka berjuang bersama musuh-musuh Islam untuk menumpas kaum muslimin dan menumpas ahlus sunnati wal jamaah. Dan kita akan paparkan sejarah kelam mereka, sejarah hitam mereka, sejak berdirinya mereka, sejak kemunculan mereka, dan pengkhianatan mereka, persekongkolan mereka bersama orang-orang kafir terhadap ahlus sunnati wal jamaah dan terhadap kaum muslimin, dan bagaimana mereka menghadang Islam dan kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita katakan mereka sebagai teman, sebagai saudara? Mereka bergembira dengan terbunuhnya ahlus sunnah. Bahkan mereka ikut serta membunuh ahlus sunnati wal jamaah, membunuh kaum muslimin dengan pembantaian-pembantaian yang mengerikan dan menakutkan. Maka oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan umat ini hidup dalam kebingungan, membiarkan mereka sia-sia Tetapi Nabi SAW telah menjelaskan metode yang benar, manhaj yang benar, sehingga umat ini berjalan di atas bayyinah, di atas bukti, sebagaimana yang Nabi SAW telah gariskan dengan satu garis yang lurus dan mengatakan hadza sabilullah mustaqimah, ini adalah jalan Allah yang lurus, lalu menggaris kiri dan ke kanan dengan mengatakan hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan, laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi, tidak ada yang sunyi satu jalan pun yang kiri dan kanan ini melainkan pasti ada syaitan yang menyeru dan mengajak kepadanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, inilah dia jalanku, ikutilah dia, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, niscaya kalian akan terpecah dari jalan Allah tabaraka wa taala. Ayat ini ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi, Yahudi dan Nasrani terpecah menjadi 72 dan kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpecah menjadi 73, semuanya di neraka 72 tersebut kecuali satu yang masuk surga dan selamat. Siapa mereka? Humul ladhi, yaitu mereka orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, berjalan di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah dia tolak ukur dan barometer suatu kebenaran dan keselamatan. Seluruh kelompok sekte-sekte yang menyimpang, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Sufiyah dan yang lainnya, sebut siapa nama kelompok mereka, semuanya mereka tidak berjalan di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak berjalan di atas jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka dikatakan ahlul qiblah, yaitu sama-sama kita salat menghadap kiblat, menghadap Baitullah, tetapi mereka bukan dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Maka di sini perlu dipisahkan antara ahlus sunnah dengan ahlul qiblah. Ahlus sunnah yang menjalani apa yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, adapun ahlul qiblah semua mereka yang salat menghadap Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan mereka demikian? Karena mereka menyelisih prinsip dasar dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka mungkin sebagian kadang ada yang mengatakan, kenapa kalian menjelek-jelekkan Syiah? Padahal mereka itu adalah saudara kita. Mereka haji, mereka umrah, mereka salat. Nama-nama mereka sama dengan nama-nama kita. Kita katakan, iya, secara zahirnya demikian. Mereka berhaji, mereka umrah, mereka salat. Mereka nama-namanya seperti nama kaum muslimin. Tetapi batin mereka, hakikat mereka sama sekali jauh berseberangan dari apa yang nampak dan dari apa yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan termasuk kita. Mereka memerangi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan mereka meragukan Quran yang ada di tangan-tangan kita ini. Bahkan mereka mengatakan ini bukan Quran yang hakikatnya yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala. Yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu 17.000 ayat. Yang kalian baca, yang tertinggal di tangan kalian hanya 11.000 saja. Sisanya, di mana separuhnya itu? Dikatakan terdapat atau disembunyikan di dalam gua oleh Al-Mahdi. Sebagian juga mereka mengatakan bahwasanya sisa dari yang 17.000 yang hanya 11.000 sekarang ini adalah dimakan oleh kambingnya Aisyah. Ini merupakan ya mistis mereka, khurafat mereka, dajjal mereka, kebohongan mereka. Kita mesti bertanya kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wajalla, apakah kambingnya Aisyah hanya tugasnya hanya memakan mushaf-mushaf tersebut? Maka sungguh ini merupakan pernyataan yang konyol sekali. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka juga tidak mengambil yang namanya hadis, tidak mengambil yang namanya sunnah. Kenapa? Karena kebanyakan perawi-perawi yang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan mereka murtad. Hanya beberapa orang saja yang tidak murtad. Sehingga dengan demikian tidak bisa dikategorikan mutawatir hadis-hadis tersebut. Kemudian juga mereka meragukan risalah. Yang mana Kita melihat ketika mereka salat, seharusnya kita seperti kita kaum muslimin ketika kita salam, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Namun apa yang terjadi pada mereka? Yang terjadi pada orang-orang Syiah adalah mereka memukul paha mereka dengan kedua tangannya sambil mengatakan khanal amin, khanal amin. Sang amin telah berkhianat, sang amin telah berkhianat. Siapa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud adalah Jibril alaihi wa ala nabina afdalus salatu wa tammut taslim. Mereka mengatakan bahwasanya Jibril telah salah alamat memberikan risalah. Seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ternyata jatuhnya risalah itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya perkataan dan akidah ini merupakan perkataan yang kufur. Dan bahkan ini merupakan kufurun akbar wal iyadu billah. Kemudian juga hakikatnya mereka ini mencela Allah tabaraka wa ta'ala. Meragukan akan perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang mana sepantasnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui Jibril salah alamat, seharusnya Allah menegur Jibril. Tetapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak menegur Jibril. Maka ini merupakan kekafiran di atas kekafiran. Ayuhal muslimin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mungkin ada lagi yang datang mengatakan, Syiah ini saudara kita. Lalu kita katakan, bagaimana kita akan katakan mereka saudara kita? Mereka membunuh kaum muslimin. Membakar masjid Ahlus Sunnah. Membunuh anak-anak kaum muslimin. Merampas kehormatan wanita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dikatakan saudara kita? Mereka bergembira ria dengan terbunuhnya kaum muslimin. Bahkan menonton dengan ceria bagaimana terbunuhnya kaum muslimin. Yang dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Sepanjang sejarah. Kita lihat sekarang apa yang terjadi di Suriah. Penguasa Suriah An-Nusairi. Al-Mujrim, sang penjahat. Dia telah membunuh lebih dari 500,000 Ahlus Sunnati wal Jamaah di Suriah dalam jangka waktu 5 tahun. Lebih dari 500,000 dalam jangka waktu 5 tahun. Kemudian memaksa ya berjuta-juta Ahlus Sunnati wal Jamaah untuk mengungsi. Dan lebih dari separuh penduduk Suriah tinggalnya di perkemahan-perkemahan pengungsian. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka terjepit. Mereka tersiksa. Dan mereka mendapatkan berbagai macam penyiksaan yang mengerikan. Maka ketahuilah wahai kaum muslimin. Asy'atu Rafidhah. Asy'ah mereka adalah musuh yang hakiki. Merusuh kita yang sebenarnya. Dan permusuhan mereka terhadap Ahlus Sunnati wal Jamaah lebih keras daripada permusuhannya Yahudi dan permusuhannya Nasrani. Satu contoh. Yahudi tidak akan membunuh kita karena nama para jemaah. Ditemukan mungkin nama Umar, tidak akan dibunuh karena namanya Umar. Ditemukan nama-namanya Aisyah, tidak akan ditemukan berdasarkan kartu penduduk kita langsung dibunuh karena namanya Aisyah. Adapun orang-orang Syiah, mereka akan membunuh berdasarkan KTP kita. Kalau nama kita Umar, langsung seketika dipenggal. Namanya Aisyah langsung seketika dibunuh tanpa ada pertanyaan itu dan ini. Maka mereka membunuh sesuai dengan KTP kita. Sejarah telah membuktikan bagaimana kejahatan mereka. Bagaimana permusuhan mereka. Bagaimana penyiksaan mereka terhadap Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan perlu kita ketahui semua usaha mereka. Semua yang mereka lakukan. Ini semuanya berangkat dari kedengkian mereka dan permusuhan mereka terhadap kaum muslimin dan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan mereka memiliki cita-cita untuk menguasai dunia ini. Terutama negeri kita yang penuh dengan kebaikan ini. Maka waspada akan mereka. Karena mereka punya standar dan mereka punya akidah. Ketika mereka lemah, mereka akan adem ayam bersama kita. Mereka akan mengelus-elus kita. Karena mereka punya akidah namanya taqiyah. Mereka tidak akan pernah ya akan menampakkan permusuhan mereka di ketika mereka lemah. Mereka akan siap berpura-pura bahwasanya mereka teman kita. Mereka saudara kita. Tetapi ketika mereka sudah berkuasa. Mereka punya kekuatan. Dia akan membunuh kita. Bahkan ketika dia tidak mampu membunuh kita. Dia akan meludahi bayangan kita. Semuanya demi apa? untuk menyembuhkan rasa kebencian mereka yang ada di dada mereka terhadap Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka jangan tertipu, jangan terperdaya dengan slogan-slogan mereka, moto-moto mereka yang mengatakan al-maut li Amerika, kematian untuk Amerika, kematian untuk Yahudi, kematian untuk Israel. Ini semuanya kalimat dusta, kalimat bohong, kalimat sempalan dan omong kosong mereka semua. Tentu dengan sebab inilah tema kajian kita pada kesempatan ini adalah Syiah, mereka adalah musuh kita, maka waspada akan pergerakan mereka. Syiah saratan mustashri wa mustafshi fi jasad hadhihi al-umma wa hum akhtabut yuharrikun 'umala'ahum fi kulli balad وأذنابهم للعبث في البلاد السنية لا يريدون أن يدعوا بلدا سنيا آمنا يريدون أن ينشروا مذهبهم الفاسد الباطل العاطل الكاسد بين أهل السنة وبين جهلة أهل السنة وهم يمتطون بعض الأحزاب المنتمية لأهل السنة بعض الأحزاب القومية وبعض الطرق أكثر الطرق الصوفية فهم يلتقون هم والصوفية في التمسح بالأضرحة وتقديس الأضرحة والشرك والغلو في علي بن أبي طالب وآل البيت ولهذا هم الصوفية رواحل لهم يرتحلونهم للدخول إلى البلاد السنية وكذلك بعض الجماعات الحزبية الذين يقولون إنهم إخواننا وإن خلافنا معهم سياسي وليس عقدي وهؤلاء جهلة لو قرأوا كتب الرافضة وقرأوا أصولهم لعلموا أن بيننا وبينهم بعد المشرق والمغرب. الخلاصة أستعرض بعض جرائمهم لأن بعض الإخوة بلغني أنهم جاءوا من مكان بعيد ولا نريد أن نؤخرهم، فأقول لننظر إلى الواقع. بعد سقوط بغداد صدام حسين رحمه الله هذا الحاكم كان في ظلم وفي عنده أخطاء، ومن أعظم أخطائه دخوله الكويت الذي أعطى ذريعة للغرب أن يتدخل في المنطقة وجعل دول الخليج تتخلى عنه في أشد أزماته بسبب عدوانه على الكويت. لكن صدام حسين إن كان له حسنات فمن حسناته الوقوف في وجه المد الشيعي الفارس المجوسي 8 سنين ذب هذا المد الشيعي عن المنطقة وخصوصا دول الخليج، لأن إيران ومنذ عهد الشاه وقبل الشاه لها أطماع في الخليج وتعتقد أن الخليج العربي امتداد للإمبراطورية الفارسية، ولهذا وفي زمن الشاه احتلوا الجزر الإماراتية 3 ولا زالت محتلة، وتدخلوا في لبنان من خلال عملائهم من حزب اللات، لا أقول حزب الله بل حزب اللات لأنه حزب مشرك معادي للسنة وللصحابة، ومعروف دور حزب الله حزب اللات وقبله منظمة أمل الشيعية في قتل الفلسطينيين وإخراجهم من الجنوب وقتلهم ومذابح صبرة وشتيلة وبرج البراجنة والمخيمات اللي جرت على أيدي منظمة أمل حركة أمل اللي يعني تنزه اليهود عن أفعالهم، وكذلك الجرائم التي قام بها بشار حافظ الأسد وولده الجزار بشار الأسد من بعده وإلى هذه الساعة، حيث يلقي البراميل المتفجرة على الأطفال والنساء والشيوخ والمساجد، بل يرمي عليهم الألغام البحرية التي هي مخصصة للسفن والبوارج الحربية لإغراقها للنكاية في أهل السنة، قتل، حرق، سجن، تعذيب، تشريد لا يتصور العقل. الجرائم التي يقوم بها الآن الحشد الشعبي والحركات المنظمات الميليشيات الشيعية في العراق، حرق مساجد أهل السنة، قتل أهل السنة، اغتصاب نساء أهل السنة، تعذيبهم في السجون بأشد صنوف التعذيب وأنكى أنواع التعذيب، وتحالف الرافضة مع الحلفاء، تدخل الأمريكي والبريطاني، وكانوا تحالفهم وعمالتهم وخيانتهم للعراق سبب في سقوط العراق، كما تحالف ابن العلقمي أيام التتار مع التتار وأعطاهم أنقاب بغداد وأسرار بغداد، وسقطت العراق أيام على يد التتار بسبب الرافضة وبسبب الوزير ابن العلقمي وبسبب خيانات الرافضة. وربما يكون المسجد الأقصى سقط في أيدي الصليبيين بسبب خيانة الدولة الفاطمية الشيعية في مصر التي تحالفت مع الصليبيين ضد أهل السنة. وكما قلتم على مر التاريخ أعوان لأعداء أهل السنة، ويتحالفون مع كل أعداء أهل السنة نكاية في أهل السنة، وجرائمهم مريرة ومريعة على مر التاريخ. القرامطة في عام 317 دخلوا إلى الكعبة إلى المسجد الحرام وقتلوا الطائفين والحجاج وجعلوا منهم سلالم وألقوا جثثهم في بئر زمزم واختلعوا الحجر الأسود وأخذوه وظل عندهم سنين أكثر من 20 سنة، ثم استرجعه المسلمون. ووقف أبو طاهر القرمطي على باب الكعبة متحديا لرب العالمين، وهو يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ وقتل في الحرم من الحجاج حتى المتعلقين بأستار الكعبة، ذبحوهم وقتلوهم، مع أن أبره الأشرم ما فعل ذلك المشرك. الفيلة كلما وجهها أبره الأشرم إلى الكعبة اتجهت باتجاه المعاكس الآخر صيانة لبيت الله الحرام. المشرك كان إذا رأى قاتل أبيه في الحرم يتركه، إلا الرافضة قتلوا الحجاج، قتلوا أهل السنة في الحرم. هؤلاء هم العدو الحقيقي الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فاحذروهم أن يصلوا إلى بلادكم، إن دخلوا بلادكم فستندمون أشد الندم، وسيصيبكم ما أصاب إخوانكم في سوريا وفي بورما وفي العراق وفي كل مكان. خيانات الرافضة على مر التاريخ، البويهيين السلاجقة خانوا الخلافة العباسية، إسماعيل الصفوي منع تقدم العثمانيين في أوروبا، وصل العثمانيون إلى جبال الألب إلى فرنسا وكانوا يضربونهم من الخلف ويطعنونهم من الخلف، فاضطروا للهجرة للرجوع من فتح أوروبا، وإلا كان أوروبا كلها الآن مسلمة أيام سليمان القانوني. بسبب خيانات الرافضة. إيران هذه لم تكن شيعية، كانت سنية في غالبها، فبسبب الدولة الصفوية قتلوا أكثر من 1,000,000 سني فشيعوا الناس وشيعوا أهل إيران. وانظروا الآن ماذا يفعلون باليمن ليهددوا الحرمين ويهددوا مكة والمدينة. فالشيعة لهم أطماع في مكة والمدينة، وعندهم الحج إلى كربلاء وإلى النجف أفضل من الحج إلى مكة والمدينة، وتربة النجف عندهم أفضل من مكة والمدينة، وكانت عاصفة الحزم كالكي على الجرح للرافضة والامتداد الرافضي. فجزى الله خير سلمان بن عبد العزيز في هذا المقام، أقول جزاه الله خيرا، هو وإخوانه الذين تصدوا للرافضة في اليمن، للمد الرافضي في اليمن الذي أراد أن تكون اليمن قاعدة انطلاق لاحتلال الخليج كله. فكانت عاصفة الحزم هي الجزم، وهي العلاج لهذا الداء المستشري. فالحمد لله أن الأمة استيقظت لخطر الرافضة، والآن السنة أدركوا أن الرافضة ألد أعداء هذه الأمة، أشد عداوة من اليهود والنصارى ومن كل الأعداء قاطبة. فنسأل الله أن يكفينا شرهم، ونسأل الله أن يرينا فيهم عجائب قدرته. اللهم انصر الكتاب والسنة، اللهم انصر أهل التوحيد، اللهم احفظ بلاد الإسلام، بلاد أهل السنة والجماعة من كيد الكائدين من الفرس والمجوس واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. حضرين برحمة الله سبحانه وتعالى. الشيعة الرافضة mereka ibarat kanker yang sudah menjalar di tubuh umat Islam. Mereka taubahnya seperti gurita yang menggerakkan ekor-ekornya di seluruh negeri Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka tidak menginginkan satu negeri sunnah pun yang aman dari kekacauan yang mereka buat. Mereka ingin menyebarkan akidah mereka, tentunya di tengah kelalaian dan kebodohan Ahlus Sunnati wal Jamaah akan Syiah. Dan mereka ikut nimbrung bekerja sama dengan partai-partai dan kelompok-kelompok sufiyah, sehingga itu menjadi jembatan mereka untuk memerangi negeri-negeri Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan tentu Syiah Rafidah bertemu dan punya titik temu dengan Syiah memiliki titik temu dengan As-Sufiyah dalam hal pengkultusan makam-makam, kuburan-kuburan dan semisalnya, sehingga As-Sufiyah menjadi jembatan bagi mereka, perahu bagi mereka. Demikian juga sebagian partai-partai dan kelompok-kelompok Islam, ya, mereka menjadi jembatan bagi Syiah Ar-Rafidah untuk masuk ke negeri-negeri kaum muslimin. Maka karena kejahilan sebagian mereka, mereka menganggap Syiah itu bukanlah gerakan agama, tetapi mereka itu hanya gerakan politik saja. Padahal hakikatnya, kalau partai-partai Islam tersebut membaca dari kitab-kitab mereka, bahwasanya akan diketahui perbedaan antara Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan Asy-Syiah Ar-Rafidhah atau Syiah, tentu akan sangat kelihatan jelas perbedaan Ahlus Sunnah dengan Asy-Syiah seperti jauhnya antara timur dengan barat. Kalau kita ingin paparkan bagaimana kejahatan-kejahatan yang mereka timbulkan dalam sepanjang sejarah Syiah tersebut, Kita lihat setelah jatuhnya Baghdad di zamannya Saddam Hussein, yang mana Saddam Hussein merupakan hakim yang zalim, yang memiliki kesalahan-kesalahan, dan kesalahan yang terbesar adalah dia memerangi Kuwait, yang dengan memerangi Kuwait dia telah memberikan kesempatan terhadap negara-negara barat untuk masuk ke negara Teluk, negara kaum muslimin. Tetapi di samping kesalahan tersebut, dia memiliki hasanah, dia memiliki kebaikan. Cukuplah kebaikan yang sangat nampak, yaitu Saddam Hussein, dia telah membendung Syiahni selama 8 tahun. Lebih-lebih di Al-Khalij Al-Arabi, yaitu di semenanjung Arab tersebut. Karena Syiah, sejak kepemimpinannya Syah di Iran, dia memiliki atma', keinginan-keinginan untuk menguasai Al-Khalijul Arabi, negara-negara Teluk, karena dianggap bahwasanya negara-negara Teluk itu, itulah dia kekuasaan imperium Syiah atau Persia di zaman dahulu. Dan bahkan di zamannya Syah, dia telah mampu untuk menjajah beberapa kepulauan dari kepulauan Emirat Arab. Dan sampai sekarang ini masih pulau itu di bawah jajahannya. Kemudian, masuk pula Asy'iah ke Lebanon dari jalan siapa? Dari jalannya Hizbullah. Bukan saya katakan Hizbullah, tetapi Hizbullah. Ya. Yang mana Hizbullah ini merupakan sangat memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memusuhi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana juga Harakatul Amal yang telah membunuh sekian banyak kaum muslimin di Palestina, yaitu kejadian Sabra wa Shatila, yang mana perbuatan-perbuatan mereka Yahudi sampai berbuat seperti itu terhadap kaum muslimin. Demikian juga apa yang dilakukan adalah Hafizul Asad, bapaknya Basharul Asad. Bagaimana dia membunuh sekian kaum muslimin, sekian ahlu sunnah wal jamaah. Demikian juga anaknya sekarang, Bashar Al-Jazzar. Ya, Al-Jazzar ini tukang sembelih para jamaah. Ya, kalau yang kerja di patokan tiap hari nyembelih sapi. Kalau dia ini tiap menit menyembelih dan membunuh ahlu sunnah wal jamaah. Dia melemparkan bom-bom bermil di gentong para jamaah. Dia lemparkan di tengah-tengah pemukiman ahlu sunnah, pemukiman kaum muslimin, yang menimpa anak-anak, menimpa orang-orang tua, menimpa orang-orang dewasa, menimpa pemukiman-pemukiman kaum muslimin. Demikian juga dia lemparkan di tengah-tengah ahlu sunnah kaum muslimin, apa itu? Al-Algham al-Bahriyah, yaitu rudal-rudal yang diperuntukkan untuk menghancurkan kapal-kapal laut, ini dilemparkan di tengah rakyat mereka, di tengah ahlu sunnah wal jamaah. Semuanya mereka lakukan apa? Nikaya al-sunnah sebagai ta'zib, pemusnahan dan genosida terhadap al-sunnah wal jamaah. Kemudian kita lihat bagaimana kejahatan mereka di Irak. Di Irak, Syiah membakar masjid-masjid al-sunnah. Membunuh kaum al-sunnah. Kemudian merampas kehormatan-kehormatan wanita al-sunnah. Dan membunuh al-sunnah yang masuk penjara dengan dan menyiksa kaum muslimin ahlu sunnah yang masuk penjara dengan siksa yang tidak bisa untuk kita gambarkan. Kemudian Syiah, mereka melakukan tahaluk, persekongkolan kerjasama dengan siapa? Dengan Britania, ya, Inggris Raya, kemudian dengan Amerika untuk menjatuhkan Irak ketika dipimpin oleh Saddam Hussein. Ini semuanya karena persekongkolan mereka dan kerjasama mereka sehingga Irak bisa jatuh. Dan ini mengingatkan kita akan sejarah bagaimana Ibnul Alqami, seorang wazir menteri dari kaum muslimin di saat itu, dan dia seorang Syiah, dia dengan mudah menyerahkan dan melepaskan kaum muslimin dan Irak dan Baghdad kepada Tartar karena pengkhianatannya Ibnul Alqami Ar-Rafidhi Asy-Syi'i ini. Kemudian juga bagaimana jatuhnya Al-Aqsa di tangan Salibiyin, ini merupakan apa? Karena persekongkolan, ya, penguasa Fatimi Mesir dengan Salibiyin, para tentara Salib, untuk melawan Ahlus Sunnati wal Jamaah, sehingga jatuhlah Masjid Al-Aqsa di tangannya Salibiyin, para tentara Salibis di zaman itu. Inilah dia kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sejarah kelam mereka sepanjang masa. Dan permusuhan mereka terhadap Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan bagaimana persekongkolan mereka dengan musuh-musuh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian kita melihat sejarah lagi. Al-Qaramithah. Sekitar tahun 315. Dia masuk ke Makkah al-Mukarramah, masuk ke Masjidil Haram, membunuh orang-orang yang tawaf, membunuh orang yang sedang berhaji, dan membuang jasad-jasad orang-orang yang haji tersebut ke dalam sumur Zamzam. Lalu dengan gagah dan berani, dia berdiri di tengah-tengah kaum muslimin, di Ka'bah, di Makkah, dengan mengatakan, mana burung ababil tersebut? Mana dia burung yang membawa batu-batu yang dari api neraka tersebut? Mana dia? Sehingga dia membunuh sekian banyak kaum muslimin dan para hujjat, para jamaah haji. Sekaligus dia mencongkel Al-Hajarul Aswad dan dibawa ke negeri mereka beberapa puluh tahun. Sehingga kaum muslimin kembali mengembalikan dan mengambil batu tersebut. Ayuhal muslimun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah musuh kita yang hakiki dan asli. Mereka tidak akan pernah membiarkan kaum muslimin. Sedikitpun. Mereka akan mencari kesempatan dalam kesempitan dan kelengahan-kelengahan kita. Maka waspada, jangan sampai mereka masuk ke negeri kalian, negeri Indonesia ini. Karena kalau sampai mereka masuk, kalian akan menyesal. Kalian akan dibunuh sebagaimana terbunuhnya orang-orang Ahlus Sunnah yang berada di Suriah dan Irak. Mereka telah mengkhianati Khilafah Al-Abbasiyah. Yaitu Ismail As-Safawi. Demikian sejarahnya. Ismail As-Safawi bagaimana dia menghambat perjuangan Al-Utsmaniyin. Kerajaan Islam di zaman Utsmani, Khilafah Utsmaniyah, ya, kaum muslimin dihalangi perjuangan mereka untuk membebaskan dan menaklukkan Eropa. Padahal sekiranya Ismail As-Safawi tidak menghalangi dan bahkan mereka memusuhi Islam dari dalam Islam sendiri, sekiranya dibiarkan kaum muslimin terus maju, maka tentu Eropa ini tidak akan menjadi negeri kafir seperti zaman ini. Niscaya ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi negeri yang Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Iran, hakikatnya zaman dahulu bukanlah negara Syiah. Tetapi begitu berkuasanya pemimpin Syiah, dia telah membunuh sejuta ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga dirobah Iran sekarang menjadi negara Syiah. Kemudian baru-baru ini kita lihat bagaimana Yaman. Yaman ingin dikuasai. Kemudian setelah menguasai Yaman, mereka akan menguasai Makkah wal Madinah. Tetapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala punya kehendak lain. Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Arab Saudi. Dan dipimpin oleh Raja Salman. Jazahullahu khaira. Kemudian juga negara koalisi membendung dan menghantam perjuangan mereka yang akan menduduki kota Makkah dan Madinah dan akan menghancurkan kota Makkah dan Madinah, sehingga yang dikenal dengan badai penghancur Asifatul Hazam ini taubahnya seperti kai, seperti besi panas terhadap orang-orang Syiah yang melukai mereka dan membakar mereka. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang terbaik dan balasan kebaikan kepada Raja Salman bin Abdul Aziz. Demikian juga negara-negara koalisi yang telah membendung perpanjangan tangan Syiah Rafidah yang ingin memberikan tipu daya terhadap negara kaum muslimin, terhadap Al-Makkah wal-Madinah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaganya. Dengan kejadian ini, dengan adanya badai penghancur yang dilakukan oleh Arab Saudi dan negara koalisi, umat Islam bangkit dari tidurnya. Umat Islam tahu bahwasanya musuh yang hakiki adalah Asy-Syiah Ar-Rafidah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membela terus kitabnya. Dan membela sunnahnya. Dan membela sunnah dan serta ahlus sunnah. Dan menjaga negeri-negeri kaum muslimin. Dari tipu daya Asy-Syiah Ar-Rafidah Al-Majus. Dan tipu daya orang-orang Yahudi dan tipu daya orang-orang Nasrani dan seluruh tipu daya musuh-musuh Islam. Semoga salawat dan salam terus tercurahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian para hadirin rahmatullahi Allah azza wa jalla, jumpa kita pada kesempatan yang mulia ini. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Demikian para hadirin, semoga bermanfaat. Ya, insyaallah mungkin ada beberapa pengumuman baru kita akhiri pengajian ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Fa jazallahu syaikhana khairal jazaa' ala ma qaddam ala ma qaddam wa ja'ala dzalika fi mawazin hasanatihi yaumal qiyamah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.